ditanggung oleh pemerintah Kota Batam seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita jaga syiar agama Islam supaya kita tetap bersatu, tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Batam tetap berada di depan. Selanjutnya pemakaian tanda kehormatan kepada Datuk Seri Ulama Setia Negara yang dipakan oleh Datuk Seri Setia Amanah, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Dr. Andes Haji Nyat Kadir, dan pemakaian pin Kampung Tua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ceramah agama. Luar biasa Bapak Wali Kota Batam dan tentunya Wakil Wali Kota Batam. Terbang tinggi sebelum kenek-kenek, hinggapnya pula di pohon aren. Memang betul kata datang nenek, Bapak Rudi, Pak Amsakar, memang keren. Dan tentunya nanti saat duduk di situ sambil kita mengantar Ustaz Samad sampai di mobil. Duduk depan, kita langsung saja sambut dengan takbir untuk ulama kita, Ustaz Abu Samad S.I. M.A. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Majelis, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja pergi ke puncak, turun dari puncak pukul 5. Setelah memakai tanjak, resmilah menjadi orang Tanjung Umar. Anak raja memetik kurma, lupa pula. Anak raja memetik kurma, kurma dipetik di waktu malam. Siapa yang belum sampai ke Tanjung Umar, belum dianggap sampai ke Batam. Ini kampung tua orang Melayu, penduduk penghuni asli Batam. Betul? Menjadi orang Tanjung Umar, menjadi penduduk kampung tua adalah kebanggaan. Betul? Dan malam ini Abdul Somad menjadi bagian dari orang Tanjung Umar.